Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di pekan pertama dari bulan Syaban 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita di akhir-akhir bab yang ke-18, Babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab apa yang datang dari asar riwayat yang menjelaskan bahwa sebab kafirnya manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka sebelumnya, agama tauhid, agama ikhlas, sebab mereka meninggalkannya itu karena sikap atau sifat al-ghulu fi sholihin, sikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh, orang-orang yang dianggap soleh, sehingga mengantarkan mereka kepada bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini pula menjelaskan kepada kita bahwa kaum musyrikin dahulu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk mendakwakan tauhid, kaum itu berbeda-beda, beragam jenis peribadatan kepada selain Allah yang mereka lakukan, beragam. Ya, ini penting agar supaya difahami bahwa anggapan orang-orang musyrik dahulu menyembah patung saja, itu tidak benar. Ya, karena sebagian mereka menyangka bahwa kesyirikan itu kalau menyembah patung saja seperti zaman dahulu, itu kesyirikan. Kalau meminta ke kubur, kalau meminta syafaat, kalau berwasilah dengan nabi atau dengan orang soleh, itu bukan kesyirikan. Kesyirikan itu seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu, yaitu menyembah patung. menyembah Lata, Uzza, Manat. Sehingga itu kesyirikan. Kalau meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal, kalau mendatangi kuburnya lalu meminta, kalau meminta wasilah atau mencari kedekatan dengan orang yang dianggap wali, itu bukan kesyirikan menurut anggapan mereka. Maka ini kesalahan dalam memahami. Kaum musyrikin dahulu itu berbeda-beda bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang menyembah, beribadah, berdoa kepada orang-orang yang dianggap saleh, seperti yang disebutkan di sini. Orang yang dianggap saleh didatangi kuburnya untuk dimintai. Nah, bahkan mereka menegaskan tujuan mereka meminta perantaraan orang saleh yang sudah meninggal tadi. Kata mereka, mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Coba, mereka sendiri yang mengakui. Kami tidaklah menyembah mereka ini, melainkan agar supaya mereka yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi tujuan intinya itu bukan orang soleh itu, bukan. Tujuan intinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan tertinggi. Orang soleh yang sudah meninggal yang mereka mintai itu hanya sebagai sarana atau wasilah saja. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka dan mengkategorikan mereka itu orang-orang yang tergolong musyrikin. Sama. Ada di antara mereka yang beribadah atau berdoa meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal di kuburnya, atau patung yang mengibarahkan, mengungkapkan tentangnya. Ada pula yang menyembah matahari dan bulan. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran larangannya. La tasjudu wa min ayati lail wa nahar wa syamsu wal qamar. La tasjudu li syamsi wa lalil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Dan sujudlah kalian kepada yang menciptakan keduanya. Nah, ya. Ada pula yang menyembah atau beribadah kepada para nabi dan para malaikat. Ada. Allah nyatakan wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban. Allah tidak perintahkan kalian untuk menjadikan para nabi, untuk menjadikan para malaikat itu sebagai rob-rob, sebagai penguasa, pencipta, pengatur, pemberi rizki yang kemudian dimintai, disembah ya dari selain Allah. Allah tidak perintahkan itu. Bahkan yang Allah perintahkan berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu hendak meminta, minta kepada Allah langsung. Kalau engkau hendak meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hambaku, kata Allah, bertanya kepadaku wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentangku, katakanlah ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan ijabahi doa kalian itu. Nah, Allah dengarkan, Allah Maha mendengar. Nah, Allah yang Maha mengetahui mana yang pantas untuk hamba. Jangan manusia ini ketika meminta permintaannya tidak dikabulkan lalu dia berpaling, dia menganggap tidak cepat permintaannya itu didengar, dia menganggap tidak manjur kalau dia minta langsung kepada Allah. Jangan. Allah Subhanahu wa taala huwal alimul hakim. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha hikmah. Mana yang terbaik buat hamba? Apakah dipenuhi apa yang mereka minta, atau Allah akan sediakan untuk mereka ganti setiap permintaan yang mereka panjatkan itu di akhirat kelak? Allah yang lebih paham. Allah yang lebih tahu apa yang bermanfaat dan lebih baik untuk mereka. Nah, peribadatan yang beragam yang dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu kepada selain Allah tetap dihukumi sama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikategorikan itu seluruhnya merupakan kesyirikan. Berarti salah satu faedah dari bab ini adalah bahwa kesyirikan itu sama tingkatannya dan hukum yang terkait atau terarah kepadanya, tidak melihat kepada jenis atau tingkatan apa yang disekutukan bersama Allah. Tidak melihat kepada itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini milik Allah. Jangan kalian berdoa, jangan kalian beribadah kepada selain Allah sesuatu pun. Di sini ada dua perkara yang umum. Pertama, ibadah. Ibadah apa saja? Apa saja yang dikategorikan ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Doa, isti'anah, istighatsah, al-khauf, raja, tawakkul, dan berbagai jenis ibadah yang lainnya. Apa saja yang dikategorikan itu ibadah, jangan diberikan kepada selain Allah. Ini keumuman yang pertama. Keumuman yang kedua, siapapun peruntukannya peribadatan itu. La malakun mukarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak dibolehkan meskipun diperuntukkan kepada malaikat sekalipun, malaikat terdekat enggak boleh disembah, enggak boleh dimintai, atau bahkan nabi yang diutus. Meskipun itu akramul khalqi. Nah, tidak boleh dimintai, tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, dan itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqulu ana abdullah wa rasulu. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan rasulnya. La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian terlalu melampaui dalam menyanjungku seperti kaum Nasara telah melampaui batas dalam menanjung Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian dari sikap sifat ghulu, sifat melampaui batas. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sesungguhnya yang membinasakan, yang menghancurkan orang sebelum kalian adalah sifat atau sikap ghulu. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Islam agama pertengahan, tawassut. Nah, bainal ghulu wal ifrat wa bainat taqsir wal jafa. Islam lepas atau bersih dari bentuk gulu, ekstrem kanan kalau bahasa kita. Demikian pula Islam melarang dari bentuk mengabaikan, menelantarkan, dan melalaikan aturan syariat. Ini ekstrem kiri, ya, taksir. Nah, tidak peduli terhadap syariat. Nah, masing-masing dari dua jalan itu terlarang. Nah, masing-masing dari dua jalur tersebut terlarang. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya. Dan itu ya yang jalur yang paling berbahaya daripada jalur yang kedua. Karena kesyirikan masuk dalam bab ini. Muhdatsatul umur juga masuk dalam bab ini. Sikap ghulu melampaui batas dalam menjalankan agama. Nah, melampaui batas ini bukan bersungguh-sungguh menjalankan syariat, bukan. Maksudnya melampaui syariat, tidak mengikuti aturan syariat, berlebihan dari aturan syariat, ya. Nah, jangan sampai dimaknakan, jangan sampai difahami melampaui batas berlebih-lebihan dalam agama, maksudnya beragama sedang-sedang aja. Ya, sholat, kadang-kadang tidak. Jangan, itu taksir, mengabaikan. Nah, agama memerintahkan istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah seperti engkau telah diperintahkan. Nah, ya. Jalankan aturan syariat, mana perintah kita kerjakan, mana larangan kita tinggalkan. Kita berusaha istiqamah. Nah, itu sikap pertengahan. Sikap berlebih-lebihannya yang bukan aturan syariat kita kerjakan dengan niatan itu ibadah, melampaui batas. Ya. Nah, dengan beragam bentuknya dipelajari di tempat atau materi yang berbeda. Qala rahimahullah. Qala syarih, hadzal haditsu dzakarahu al-musannif biduni dzikri rawihi. Hadits ini disebutkan oleh musannif rahimahullah tanpa penyebutan perawinya. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ahlul ilmi mereka menyebutkan al-zahir, yang zahir. Ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizallah bahwa Al-Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan, tidak mengeluarkan hadis ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' beliau menyatakan isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sanadnya sahih menurut syarat Imam Muslim. Menurut syarat Imam Muslim. Kalau disebutkan menurut syarat Imam Muslim itu perawi-perawinya dari perawi-perawi Imam Muslim dan tabaqah periwayatannya seperti tabaqah periwayatan sahih Muslim. Nah, ala syarti Muslim. Hanya saja Imam Muslim tidak mengeluarkannya itu. Hanya saja Imam Muslim tidak mengeluarkannya. Tetapi dengan aturan atau ketetapan persyaratan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Qala rahimahullah, kita lanjut. Wa hadza lafdhun, lafdhu riwayati Ahmad, dan ini lafaz riwayat al-Imam Ahmad. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadata jam'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku ghadata jam'in pada pagi hari di yaumul jam'i atau di pagi hari al jama'. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalam ibadah manasik haji. Ibadah haji itu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah. Ibadah haji 6 hari bagi yang mau menyempurnakan. Nah, di tanggal 8 dinamakan dengan yaumu tarwiyah, hari tarwiyah. Jamaah haji dari tempat mereka, mereka berangkat menuju Mina di pagi hari itu untuk mabit di Mina. Jadi mereka dari, ada yang dari hotel, ada yang dari rumah, jika tinggalnya di Makkah, mereka berangkat menuju Mina. Mereka mengatakan labbaikallahumma umrah, labbaikallahumma hajjan, bagi yang haji tamattu, umrah dulu atau haji ifrad. Ya. Nah, mereka talbiyah dari rumah hingga ke Mina. Kemudian di situ salat duhur, salat asar di waktunya, salat maghrib, salat isya, sampai salat subuh. Setelah salat subuh sudah masuk hari berikutnya, tanggal 9. Hari 9, tanggal 9 dikatakan yaumu Arafah. Mereka berangkat dari Mina menuju Arafah. Menuju Arafah. Sampai di Arafah, kemudian mereka salat duhur dan asar digabung. Di waktu zuhur, kemudian mereka tetap di Arafah berdoa sampai terbenamnya matahari. Ketika telah terbenam matahari selesai, maka mereka berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Menuju Muzdalifah. Muzdalifah menginap bermalam di sana. Nanti ketika tiba di Muzdalifah, kalau memang cepat, mereka akan sholat maghrib dan isya jamak takhir di Muzdalifah. Nah, mereka sholat kemudian mereka tidur. Tidur di Muzdalifah, malam itulah yang diistilahkan dengan Lailatul Jam'i, malam al-jama'. Ya, mereka bermalam di waktu subuh, mereka sholat subuh di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah itu. Berarti sudah masuk tanggal 10. Tanggal 10 itu Yaumun Nahar. Ketika di Muzdalifah, mereka menunggu sebentar hingga matahari hingga terang, walaupun matahari belum terbit. Sebelum matahari terbit, sudah terang, sebelum matahari terbit, mereka berangkat dari Muzdalifah menuju Mina untuk melakukan beberapa amalan. Lempar jamrah, ramyatul jamratil aqabah, kemudian tahallul, mencukur, kemudian menyembelih jika mereka memiliki hadyu, ya, lalu kemudian berangkat ke Makkah untuk tawaful ifadah. Al-muhim, di malam al-jama' atau di pagi hari di Muzdalifah, ingat-ingat ini tanggal 10 pagi hari, tanggal 10 Dzulhijjah pagi hari, masih berada di Muzdalifah. Pagi itu akan berangkat menuju Mina untuk melontar jamrah, jamratul aqabah. Jamratul aqabah. Sudah? Naam. Tentunya ketika melontar jamrah itu membutuhkan mengambil batu. Membutuhkan untuk mengambil kerikil atau batu. Ah, ini hadisnya. Ketika Nabi SAW dalam perjalanan tersebut mendekati Muzdalifah, mendekati Mina, sampai di Mina, beliau SAW menyatakan ini. Qala Nabi SAW, qala li Rasulullah SAW, ghadata jam'in. Nabi SAW mengatakan kepadaku, pada pagi hari jama', ya, halummal kutli, ayo kemari, pungutlah untukku. Falaqabtu lahu hasayatin hunna hasal hadafi khadaf. Aku pun memungut untuk beliau beberapa kerikil. Kerikil itu seperti kerikil khadaf. Al-khadaf. Nah, bagaimana sih ukurannya kerikil khadaf ini? Kerikil yang bisa dilempar, dilontar, kecil. Dalam riwayat yang lain, kita keluar dari riwayat ini. Penjelasan para ulama seperti dalam Al-Bahrul Muhit diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Inna hasahu kana mithlul bunduqah." Bahwa kerikil yang diambil untuk melontar jamrah itu seperti bunduqah, seperti ujung peluru. Ujung peluru. Antum tahu peluru ya, peluru punya tentara itu. Di depannya ada ujungnya yang terlontar ketika ditembakkan. Ya, seperti itu. Ya. Dalam riwayat yang lain, qala Atha mislu tarafil isba'. Berkata Atha rahimahullah, seperti ujung jari. Antum lihat jari antum ini, bagiannya ada ujungnya. Ya, seperti ini. Seperti ini, ujung jari. Ya, artinya kerikilnya kecil. Ya. Nah. Wa qala Syafi'i, Al-Imam Syafi'i berkata, asghar min anmulah tulan wa 'iddan, lebih kecil dari ruas jari, lebih kecil dari satu ruas jari, baik dalam hal panjangnya atau dalam hal lebarnya. Lebih kecil lagi. Jadi ini satu ruas jari, antum lihat satu ruas jari, lebih kecil lagi panjangnya dan lebarnya. Nah, seperti itu. Ya. Waruyan ani Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, bimithli ba'dil ghanam. Beliau mengatakan seperti kotoran kambing. Kecil. Ya. Nah, sebagian orang bersikap bulu melontar jamrah dianggap melempar setan. Ya. Sehingga lemparnya dengan emosi, dengan berbagai benda. Yang mau pakai sendal, yang pakai batu besar apa. Nah, ya. Nah. Itu bagian dari gulu. Sudah? Hunna hasal khadab. Falamma wada'na'am. Falamma wudi'na'am. Falamma wada'ahunna fi yadihi qal. Ketika beliau telah meletakkan bebatuan tadi di tangannya, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am bi amsali haula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, seperti inilah bebatuan yang akan digunakan untuk melontar jamrah. Wa iyyakum wal ghuluwa fid din, hati-hati kalian dengan sikap ghulu di dalam agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah dalam perkara gulu dalam menjalankan agama. Nah, subhanallah, padahal cuma batu. Ketika seseorang berlebihan dalam bebatuan tadi, dia mengambil yang lebih besar. Yang penting kan kena. Dia ambil yang besar seperti ini. Ini sudah gulu, berlebihan. Atau yang kepalan tangan, besar, gulu. Itu sudah mendapatkan ancaman seperti ini. Fa inna mahalaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Apalagi bentuk-bentuk yang lainnya yang jauh lebih besar daripada permasalahan besaran batu dalam melontar jamrah. Nah, berarti ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah al-ghulu, masalah besar, ya. Nah, jalankan aturan syariat ini sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya. Nah, qala rahimahullah, qala syekhul Islam, berkata syekhul Islam, hadza 'amun fi jami'i anwa'il ghulu. Ini umum pada seluruh beragam jenis ghulu, fil i'tiqadat wal a'mal, baik dalam hal keyakinan-keyakinan atau dalam hal amalan-amalan. Artinya gulu terlarang. Baik gulunya dalam bentuk keyakinan, pemikiran, ucapan, ya, atau dalam hal amalan, aktivitas amalan. Wa sababu hadzal lafdzil 'am ramyul jimar. Dan sebab lafaz umum ini terkait permasalahan melontar jamrah. Wa huwa dakhilun fihi mithlu ramyi bil hijaratil kibar. Dan itu masuk pada hal, pada permasalahan ini seperti seorang yang melontar, melempar jamrah dengan batu besar. Bina'an ala annahu ablaq minas sigar. Dengan keyakinan bahwa yang besar ini lebih cepat sampai dan lebih mengena kepada tempat lemparannya daripada yang kecil. Kalau antum dari jauh, misalnya ke lemari ampli sana, ya mungkin kalau batu kecil tadi mungkin tidak kena, tidak masuk ke lubangnya yang mengitari tiang atau tempat yang dilempar tadi, ya, sehingga kalau tidak kena dihitung lagi, tidak termasuk, tidak teranggap jika tidak masuk ke dalam tempat lemparan tadi. Nah, sehingga kalau seseorang hendak menggunakan batu besar dengan keyakinan bahwa itu lebih mengena, lebih pas jatuhnya, sehingga tidak perlu mengulangi kalau menggunakan batu kecil, itu termasuk dalam kategori ini, al-ghulu, berlebih-lebihan. Padahal hanya besaran batu. Apalagi permasalahan perkara yang lebih besar dari itu. Ya. Tsumma 'allalahu bima yaqtadhi mujanabata haji man kana qablana. Kemudian Nabi SAW menyebutkan sebab, ya, dengan sesuatu yang mengharuskan menjauhi jalan orang-orang sebelum kita, ibadan anil wuku'i fi mahalaku bihi, untuk menjauhkan diri dari terjatuh pada perkara atau jalan yang menyebabkan mereka dahulu telah binasa. Wa annal musyarik lahum fi ba'dhi hajihim yukhafu 'alaihi minal halak, bahwa orang yang menyertai mengikuti mereka pada sebagian perkara itu dikhawatirkan kebinasaan, kehancuran menimpanya, iyadan billah. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kenapa perkara muhdatsatul umur, perkara kebid'ahan, itu perkara yang terus saja diingkari, ya, terus saja disebut meskipun hanya sebagian, ya. Nah, meskipun hanya sebagian yang mereka perbuat, Ada satu kaum misalkan banyak aktivitas amalan mereka di atas atau mengikuti hadis misalkan. Namun ada sebagian muhdatsat yang mereka amalkan, yang mereka meyakininya, yang mereka menjalankannya, maka tetap diperingatkan. Para ulama tetap memperingatkannya. Ya. Karena itu merupakan jalan kehancuran. Karena itu merupakan perkara yang terlarang dalam agama. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Nah, perkara yang diingkari. Sehingga meskipun hanya satu, meskipun hanya dua, perkara yang dilakukan jika itu menyelisihi syariat, menyelisihi agama, dan itu mengikuti langkah dan jalannya umat-umat terdahulu, umat-umat terdahulu dari generasi para khawarij, dari generasi ahlul qadar, ya, para pengingkat takdir qadariyah atau jabriyah yang menjadi lawannya, tetap diingkari. Mengikuti sebagian amalan mereka itu dikhawatirkan binasa, sehingga umat harus dibenarkan, harus mengikuti petunjuk Nabi SAW agar mereka selamat dari ancaman kebinasaan tersebut. Kita lanjut. Qala rahimahullah, dalil yang terakhir. Wali muslimin an ibni mas'udin radhiyallahu talanhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu talanhu, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, halakal mutanatti'un qalaha thalathan, binasa al-mutanatti'. Apa itu al-mutanatti'? Nanti akan disebutkan insyaallah. Qala syarih qala al-Khattabi, Nabi SAW mengulanginya hingga tiga kali yang menunjukkan penegasan. Qala syarih qala al-Khattabi, al-mutanatti' al-muta'ammiq fi syai' al-mutakallif al-bahtha anhu. Mutanatti' itu seorang yang mendalami sesuatu, yakni yang tidak penting, yang syariat tidak menetapkan, yang syariat tidak mengaturnya, lalu kemudian dia mendalami, dia berusaha berdalam-dalam dalam membahas dan mempelajarinya atau mendalaminya. Apa sih hakikat ruh itu? Ruh, bagaimana sih bentuknya? Misalkan contoh, dia tidak melihat kalam ahlul ilmi, tapi dia berusaha membahas sendiri. Bagaimana sih apa yang tidak disebutkan dalam syariat? Apa atau warna apa anjing yang menemani orang-orang yang lari ke gua dalam kisah Ashabul Kahfi untuk menyelamatkan agama mereka? Nah, lalu dia membahas mendalam-dalami hal itu. Dia melihat, dia mempelajari, dia mengambil riwayat-riwayat Banu Israel dan yang lainnya yang tidak diketahui keabsahannya. Nah, dan hal-hal yang lain. Bukan yang dimaksud di sini adalah berdalam-dalam memahami agama rincian syariat, bukan. Ya. Nah. Apa hukum misalnya? Apa hukum talbiyah dalam manasik umroh atau haji? Mengucapkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Apa hukum mengangkat suara ketika mengucapkannya? Ini kan pembahasan, butuh melihat dalil, butuh merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kalau yang seperti ini boleh. Ini hal-hal yang ditetapkan oleh syariat, memiliki manfaat dalam amalan, dalam akidah, dalam keyakinan. Tetapi yang dimaksud terlarang di sini, sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariat, tidak diatur dalam tuntunan, lalu kemudian dia berdalam-dalam dalam membahasnya. Nah, ala madzahibi ahli al-kalamid dakhilin fi ma la ya'nihim, yakni sesuai metode atau jalurnya ahlul kalam yang mereka masuk dalam hal-hal yang tidak penting. Nah, ya. Apa definisi wajib? Apa itu wajib? Apa itu ada? Ahlul kalam mendefinisikan, mengartikan, memaknakan sesuatu yang sudah jelas. Ya. Nah, apa itu air? Ya sudah air. Orang sudah tahu air, tinggal minum. Tapi mereka berusaha mendefinisikan, membahas rinciannya, sesuatu yang menyulitkan. Seperti contohnya, al-khadi'in fi ma la tablughuhum uquluhum, yang mereka bergelut pada sesuatu yang akal mereka tidak mampu, ya, tidak mampu menjangkaunya. Nah, itu mutanatti'. Wa minal mu'minat tanattu' al-imtina' minal mubahi mutlaqan. Termasuk bentuk tanattu' adalah mencegah diri dari perkara-perkara yang mubah secara mutlak. Hal-hal yang mubah dia tidak mau. Nah, itu berlebihan. Ya. Nah, kalladhi yamtani' min akli lahmi wal khubzi, seperti orang yang mencegah dirinya dari memakan daging dan roti. Dia enggak mau makan daging, enggak mau makan roti. Alasannya dia mau makan yang tidak dimasak oleh air, yang alami, yang tidak dibakar di api, misalkan, ya. Nah, jadi makan yang mentah-mentah aja dengan anggapan itu lebih zuhud, itu lebih menjaga iman, lebih kuat dan seterusnya. Ini tanattu. Wa min lubsil kattan wal qutn, dan dia juga mencegah diri dari mengenakan pakaian kain yang terbuat dari kain katun atau kapas. Maunya kain yang kasar-kasar yang dia kenakan, gak mau yang halus, ya. Walayalbas illa suf, dia tidak mengenakan pakaian kecuali yang terbuat dari wol yang kasar, ya. Dia menyatakan itu zuhud, itu bagian dari iman, itu bagian dari kecintaan terhadap akhirat. Padahal sesuatu yang mubah. Sahabat ketika bertanya, apakah termasuk dari sifat kibar seorang menggunakan sendal yang bagus? Sendal yang bagus. Nabi SAW menyatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah. Allah menyukai, ya, sesuatu yang indah pada hamba. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyenangi rizki nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba itu digunakan dan ditampakkan oleh hamba sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia diberi kelebihan, kemampuan untuk beli katakanlah apa misalkan, pakaian misalkan. Dia gunakan pakaian yang dia mampu gunakan, dia mampu beli. Nah, tidak mengapa. Bukan bagian dari kesombongan. Tidak bertentangan dengan sikap, ya, zuhud. Nah, maka mencegah diri sendiri dari menggunakan itu semua dengan beranggapan itu yang lebih baik, itu yang lebih akrab ilallah, maka itu bentuk tanattu. Itu merupakan bagian atau sebab yang menyebabkan seseorang binasa iyadan billah. Halakal mutanattiun. Wa yamtani' min nikahin nisa, mencegah diri dari menikahi wanita. Dia menganggap dengan menikah itu akan melalaikan, menjauhkan dia dirinya dari ibadah. Nah, sehingga dia tidak menyukainya. Nah, tanattu berlebihan. Wa yadhunnu anna hadha min az-zuhdil mustahab, dia menyangka ini semua termasuk bentuk zuhud yang dianjurkan. Nah, ini bentuk tanattu yang menyebabkan celaka, binasa. Iyadan billah. Qala Syekh Taqiyuddin, fa hadza jahilun dhal. Orang ini seorang yang jahil, dhal. Syekh Taqiyuddin rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Al-Ghazali, wal mutanatti'un fil bahthi wal istiqsa. Nah, yakni al-mutanatti' adalah orang-orang yang berlebihan dalam membahas dan merinci sesuatu yang tidak dibahas dan tidak dirinci dalam agama. Seperti itu. sehingga bikin susah sendiri. Ya, apa hukum makan kacang panjang misalkan? Itu kan nggak ada ketetapannya dalam hadis Nabi SAW, dalam ayat Al-Quran. Loh, itu kan ada yang umum. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menciptakan di muka bumi ini untuk kalian. Selama tidak ada pelarangannya dalam syariat, silakan kalian makan, itu mubah. Selama tidak memudaratkan kalian, selama itu bukan milik orang, tidak ada sebab pelarangan di situ, silakan. Dimanfaatkan, dimakan, lakum untuk kalian gunakan. Dia enggak mau. Dia mau yang rinci, dia mau yang tafsil, dia mau yang dalil langsung terkait dengan kacang panjang. Kalau tidak, dia tidak makan. Demikian pula bahan makanan yang lain. Sehingga yang dia makan yang ada nasnya saja. Ya, kurma ada nasnya, anggur ada nasnya, zabib misalkan. Kalau tidak, maka tidak. Gandum, syair misalkan. Tanatu, berlebihan dia. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, humul muta'ammiqun al-ghalun fil kalam al-mutakallimun bi'aqasi khuluqihim. Abu Sa'adat rahimahullah mengatakan, al-mutanaffi ini mereka yang terlalu berlebihan dalam berbicara. Berbicara dengan menggunakan pangkal khuluq. Ini berbicara terlalu, kalau bahasa kita mau difasih-fasihkan sampai kelewat batas, ya, sampai kelewat batas. Makhudun minan niq'i wa huwal gharul a'la minal fam. Ini diambil dari kata al-niq', yaitu al-gharul a'la minal fam, gua yang paling tinggi, paling dalam dari mulut-mulut, bagian dalamnya, bagian pangkalnya, itu an-niq'u. Summa stu'mila fi kulli muta'ammiqin qawlan wa fi'lan. Kemudian lafaz ini digunakan untuk setiap yang berdalam-dalam dalam ucapan atau perbuatan. Muta'ammiq. Wa qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, fi karahatu taqa'ur fil kalami bitashadduq wa taqalluf al-fasahah. Di sini ada bentuk dibencinya taqa'ur, ya, terlalu berlebihan, ya, dalam berbicara dengan tasyadduq, yakni memfasih-fasihkan ucapan, ya. Nah, wasti'malu wahsyil lughah, dan menggunakan bahasa-bahasa yang jarang, yang tidak masyhur, yang orang tidak mengenalinya, ya. Nah, bahasa pedalaman. Wa daqa'iqil i'rabi fi mukhatabatil awam wa nahwihim, dan bahasa Arab yang dalam, dalam sastranya misalkan, dalam berkhitabah, dalam berbicara dengan masyarakat umum, orang awam. Ya. Ya, tentunya berbicara dengan seseorang sesuai pemahaman orang yang diajak bicara. Ya, ada bahasa-bahasa tertentu yang hanya dipahami oleh sebagian kaum saja. Nah, ya, bahasa-bahasa yang khusus, bahasa-bahasa yang ya apalah, kita mengetahui dalam bahasa kita terkadang mengalami perubahan, penambahan, ya, bahasa-bahasa yang mungkin orang-orang tertentu saja yang bisa atau mampu memahaminya, mencernanya. Gunakan bahasa sesuatu yang memang bisa dipahami oleh lawan bicara, sehingga mereka tidak merasa bahwa pembicaraan itu tidak dipahami oleh mereka. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah. Qauluhu qalaha thalathan, beliau mengatakan, beliau mengulangi hingga tiga kali. Ai qala hadhil kalimat thalatha marwat. Yani Nabi SAW menyebutkan kalimat ini hingga tiga kali. Menunjukkan penegasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mubalaghatan fi ta'limi wal iblaq, dalam rangka untuk benar-benar mengajarkan dan menyampaikan. Faqad ballaghal balaghal mubin, dan sungguh beliau telah memberikan penjelasan dengan penjelasan yang jelas, Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, taib, ini akhir dari bab yang ke-18. Babu maja'an sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari bab ini, apa yang kita kaji. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita cukupkan bab baru insyaallah di pertemuan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.